Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan faedah penting yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir terkait dengan pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala tentang bagaimana sikap seorang suami ketika menghadapi kedurhakaan istrinya. Dia mengingatkan bahwa syariat Islam telah memberikan solusi kepada suami untuk melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, kata beliau, hendaknya seorang suami berusaha untuk menyampaikan nasihat kepada istrinya. Ini langkah awal, langkah pertama yang harus ditempuh oleh suami ketika menghadapi kedurhakaan istrinya. Tentu dengan cara yang baik, cara yang bijak, dengan metode yang tepat, dengan cara yang tepat. Telah kita jelaskan secara rinci pada pertemuan yang lalu. Kemudian ketika penasihatan tersebut tidak membuahkan hasil, tidak memberikan perubahan, maka berpindah kepada langkah berikutnya, yaitu berusaha untuk melakukan hajar atau pemboikotan terhadap istrinya. Tentu sekali lagi dengan prosedur yang syar'i, dengan cara yang syar'i. Pemboikotan yang dilakukan terhadap istrinya diranjang, hanya sebatas diranjang. Dalam arti suami tidak mencampuri istrinya, tidak mencentuh istrinya selama beberapa waktu, dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Boleh lebih dari 3 hari kalau dirasa belum cukup untuk memberikan perubahan terhadap sikap istrinya. Boleh karena terkait dengan urusan agama, seperti kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Adapun selebihnya, maka suami tetap harus menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga. Nafkah tetap harus jalan dan lain sebagainya. Hajar yang dilakukan sebatas diranjang. Kemudian ketika langkah kedua ini juga tidak memberikan pengaruh, maka berpindah kepada langkah yang ketiga, yaitu melakukan dorb, memberikan pukulan kepada istrinya dengan cara yang syar'i. Telah kita jelaskan tata caranya pada pertemuan yang lalu, yaitu pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak memberikan bekas atau meninggalkan bekas, dan pukulan yang tidak diarahkan pada wajah. Ya, tidak boleh memukul bagian wajah atau anggota tubuh vital yang lainnya. Demikian dijelaskan oleh beliau terkait dengan pertanyaan tersebut. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. As-su'al, pertanyaannya, ma hiyal muddah allati yumkinu an yabta'ida fiha ar-rajulu an zawjatihi fi safar. Seorang penanya mengatakan, berapa batasan waktu diperbolehkannya seorang suami untuk meninggalkan istrinya dalam safar? Bahkan an luqmatil aish, dalam rangka untuk mencari penghidupan. Pertanyaan terkait dengan batasan maksimal bolehnya seorang suami meninggalkan istrinya dalam melakukan safar, baik untuk kepentingan ma'isyah, dalam rangka untuk mencari penghasilan, atau untuk kepentingan yang lainnya. Karena terkadang kondisi menuntut seorang suami untuk meninggalkan keluarganya dalam jangka waktu yang lama, dengan berbagai faktor pendorongnya, dengan berbagai alasan. Maka jawaban beliau terkait dengan pertanyaan ini, al-muddatul lati yumkinu an yabta'ida fiha rajulu an zawjatihi bahtan an luqmatil aish, kata beliau, batasan waktu diperbolehkannya suami meninggalkan istrinya dalam rangka untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan, bekerja, awalil jihadi fi sabilillah aw ghairi dzalik, atau dalam rangka untuk melakukan jihad fi sabilillah, misalnya ada tugas negara untuk melakukan jihad fi sabilillah dalam jangka waktu yang cukup lama, aw ghairi dzalik, atau karena alasan yang lainnya. Maka batasan maksimalnya, kata beliau, arba'atu ashhur. Batasan maksimalnya adalah 4 bulan. Itu batasan paling maksimal diperbolehkannya suami meninggalkan istrinya. Adapun dalilnya, kata beliau, wa hiyal muddah allati darabaha Allahu lil mu'li fi qawlihi ta'ala, dan inilah batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lil mu'li, bagi orang yang melakukan ila. Ya, kita tahu dalam istilah fikih ada yang disebut dengan ila. Ila adalah sumpah seorang suami untuk tidak akan mencampuri istrinya, baik secara mutlak, ya, dalam arti berlaku untuk selama-lamanya. Suami mengatakan misalnya, wallahi, demi Allah, aku tidak akan mencampurimu abadan, untuk selama-lamanya. Atau ila yang sifatnya muqayyad, ila yang hanya terbatas pada beberapa waktu saja, mungkin 1 bulan, mungkin 1/2 tahun, mungkin 1 tahun, dan seterusnya, disebut dengan ila muqayyad, kata ahli fikih. Dan ila ini hukumnya haram, ya, perlu kita ketahui, ila hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena berarti suami bersumpah untuk tidak akan menunaikan kewajibannya terhadap istri. Dan tentu istri ketika diperlakukan seperti itu, dia akan menderita, haknya tidak akan tertunaikan. Maka ila pada asalnya hukumnya haram, tidak boleh seorang suami melakukan ila. Ketika sudah berlalu selama 4 bulan, misalnya ila yang diikrarkan akan berlangsung selama 6 bulan misalnya, maka ketika sudah jatuh temponya, sudah 4 bulan berlalu, sang suami diberi pilihan. Yang pertama, dia harus membatalkan sumpahnya, artinya dia harus kembali mencampuri istrinya dan membayar kafaroh, kafaroh sumpah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah kafaroh sumpahnya. Atau pilihan yang kedua, suami harus menceraikan istrinya. Suami harus mentalak istrinya. Tidak boleh dia memperlakukan istri dalam kondisi seperti itu setelah berlangsung selama 4 bulan. Kalau suami bersikeras tidak mau menceraikan istrinya, maka seorang hakim berhak untuk memaksanya, memaksa suami untuk menceraikan istrinya dan memberikan hukuman kepada sang suami. Itu sekilas tentang ilah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang batasan tempo yang diberikan kepada suami ketika melakukan ilah adalah selama 4 bulan. Maka ulama mengkiaskan ayat ini dengan permasalahan yang sedang kita bahas. Suami tidak boleh memperlakukan istrinya dengan ilah tersebut selama 4 bulan, maksimalnya selama 4 bulan. Nah, demikian halnya dengan permasalahan yang sedang kita bahas, karena ini terkait erat dengan kebutuhan biologis seorang istri ketika ditinggal oleh sang suami dalam jangka waktu yang lama, sehingga ada ilah yang hampir sama, alasan atau sebab yang hampir sama. Waqad akhadha bihadza Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala. Hinama haddada lil ajnabi alladhina yakhrujuna lil jihadi war ribati fi sabilillah. Tatkala beliau memberikan batasan waktu kepada para prajuritnya yang hendak keluar untuk melakukan jihad, waribati fi sabilillah, dan melakukan ribat fi sabilillah, menjaga daerah perbatasan kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Haddada li ghiyabihim arba'ata ashhur. Maka Umar memberikan batasan waktu untuk kepergian mereka selama 4 bulan. Istimbaqan minal ayatil karimah. Beliau berdalil dengan ayat yang mulia tadi, firman Allah Subhanahu wa taala tentang ilah. Ternyata pendapat inilah yang dipilih oleh Umar radhiyallahu anhu dengan dalil ayat tadi. Ma'ziyadati syahraini lil masafati dhihaban wa iyaban. Dengan ditambah 2 bulan untuk keberangkatan dan kepulangannya, dhihaban wa iyaban. Karena biasanya untuk menempuh suatu safar mereka membutuhkan waktu yang cukup lama. Dulu belum ada alat-alat transportasi yang modern dan canggih seperti sekarang, sehingga ketika hendak melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain, terkadang harus memakan waktu selama 1 bulan atau bahkan lebih. Sehingga Umar membuat kebijakan, kalau begitu ditambah 2 bulan lagi untuk keberangkatan dan kepulangan mereka, berangkat menuju tempat tugas dan pulang dari tempat tugas menuju ke rumah masing-masing, biasanya memakan waktu yang cukup lama. Ini ijtihad, kebijakan yang diambil oleh beliau radhiyallahu anhu. Fa idza kana al-insan yastati'u an ya'tiya ila ahlihi khilala 4 ashhur, sehingga kesimpulannya kata beliau, apabila seseorang mampu untuk mendatangi istrinya khilala 4 ashhur, di sela-sela kepergiannya selama 4 bulan, فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ, maka dia wajib untuk melakukannya. Ketika istri memang menuntut hal itu, kamu boleh silakan pergi bekerja keluar kota atau keluar daerah atau bahkan keluar negeri, namun dengan syarat harus kembali setiap 4 bulan sekali misalnya. Kalau istri menuntut hal itu, maka harus dilakukan oleh suaminya. Ini terkait dengan hak seorang istri. Illa iza samahu lahu wa wafaku ala ghiyabihi, kecuali apabila mereka memberikan izin kepada suami, para istri memberikan izin kepada mereka dan menyetujui kepergian mereka. Aksar min dalik, lebih dari 4 bulan. Fal haqqu lahum, maka itu menjadi haknya mereka, menjadi haknya suami. Kalau sudah ada izin dari istri, maka tidak masalah ditinggal meskipun lebih dari 4 bulan. Sehingga keriduan istri keriduan istri di sini memiliki peranan yang sangat vital. Au kana huwa la yastati al-hudur limani'in yamna'uhu min dhalik, atau ketika suami tidak mampu untuk mendatangi istrinya, bertemu dengan istrinya karena suatu penghalang, fa huwa ma'dzur, maka suami diberi udzur. Suami sudah berusaha untuk menepati janjinya. Dia telah punya tekad untuk pulang setiap 4 bulan sekali. Namun ternyata ada halangan. Mungkin karena suami sedang sakit, atau mungkin karena kendala biaya dan lain sebagainya. Fahuwa ma'dzur, maka dia diberi uzur. Hatta yazula hadzal mani', sampai hilang penghalangnya tersebut. Kalau sudah punya kemampuan untuk kembali bertemu dengan istrinya, maka harus diupayakan. Hukumnya wajib. Walau zadal ghiyabu an arba'ati ashhur, meskipun kepergiannya lebih dari 4 bulan. Namun tentunya seorang suami tetap berusaha untuk menjalin komunikasi dengan istrinya. Ketika ada udzur, maka sampaikan apa adanya, sehingga tidak muncul su'udzon di antara mereka. Sampaikan apa adanya, mungkin karena kendala fisik atau biaya dan lain sebagainya. Dan diharapkan istri bisa memaklumi hal tersebut. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya, masih terkait dengan tema yang sama. Seorang penanya mengatakan, ana syabun muqimun fi mamlakah, saya seorang pemuda yang tinggal di mamlakah di Saudi Arabia. Wa kanat ma'i zawjati, dan aku tinggal bersama istriku. Thumma taratni adzurufu al-madiyah ila inzaliha ila al-Qahirah, kemudian kondisi ekonomi memaksaku untuk meninggalkan istri di Kairo, di Mesir. Tidak dijelaskan secara rinci di sini apa gerangan penyebabnya. Mungkin dia dipulangkan ke rumah orang tua, atau dititipkan ke saudaranya, atau yang lainnya. Wallahu alam, tidak dijelaskan. Yang jelas dia terpaksa harus meninggalkan istrinya di Kairo. Fama huwa hukmu syar'i fitti'adi anha, maka pertanyaannya, bagaimana hukum syariat tentang kepergianku dari istriku? Wa kam takunu adwala muddatin hatta akuna asiman 'alaiha, dan berapa batasan waktu maksimalnya, yang apabila aku melanggarnya maka akan berdosa. Pertanyaan yang hampir sama dengan sebelumnya. Maka beliau mengatakan al-haddul muqarrar syar'an lil ghiyabi 'ani zawjati fi hududi arba'ati ashhur. Kata beliau, batasan paling maksimal yang telah ditetapkan secara syar'i untuk meninggalkan istri adalah selama 4 bulan. Fala tajuzu ziyadatu an hadzal hadd. Maka tidak boleh suami melebihi batasan maksimal ini. Illa biridhaha, kecuali dengan keridhaan istrinya. Ya, ini syarat yang pertama. Boleh asal dengan keridhaan istrinya. Kemudian syarat yang kedua, kata beliau, ma'a amnil fitnati 'alaiha wa 'ala zauj. Bersamaan dengan itu, sang suami dan istrinya harus merasa aman dari fitnah. Ini syarat yang kedua. Sebuah syarat yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh suami istri, terutama di zaman ini. Keduanya harus merasa aman dari fitnah. Sekarang kasus yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin, ketika istri ditinggal oleh suaminya keluar kota atau bahkan mungkin keluar negeri selama beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun. Subhanallah, dalam keadaan istri belum paham masalah agama, kemudian berhijab dengan hijab yang kurang syar'i misalnya, kemudian dia ditinggal bersama anak-anaknya di rumah sendirian, maka na'udzubillah min dzalik, terjadilah apa yang terjadi. Terjadi kasus perselingkuhan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga meskipun istri ridho, maka syarat yang kedua ini harus dipertimbangkan. Siapkah suami untuk menghadapi berbagai fitnah yang ada, baik fitnah syubhat maupun syahwat. Kemudian kondisi istri juga harus diperhatikan. Kalau sekiranya ditinggal, apakah dia bisa aman dari fitnah? Sehingga ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika sang suami hendak melakukan safar ke negeri-negeri kafir, maka ulama pun memberikan beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika seorang suami terpaksa harus melakukan safar ke negeri-negeri kafir, ke Hong Kong, ke Cina, ke Korea, dan lain sebagainya. Maka ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ini sebagai tambahan faedah saja, mengingat fenomena seperti ini sangat banyak sekali dengan berbagai alasan, dan merangka untuk mencari penghasilan yang lebih banyak, untuk melanjutkan studi, dan lain sebagainya. Maka kata para ulama, syarat yang pertama, boleh melakukan safar ke negeri-negeri kafir ketika, yang pertama, kata para ulama, tujuannya baik dan diperbolehkan secara syar'i. Ini syarat yang pertama, tujuannya baik dan diperbolehkan secara syar'i. Misalnya dalam rangka untuk berobat, terpaksa harus melakukan pengobatan di luar negeri, karena mungkin di Indonesia fasilitas medisnya belum selengkap di sana, sehingga tidak mungkin melakukan pengobatan di Indonesia, terpaksa harus ke negeri-negeri kafir, maka boleh, termasuk kondisi darurat. Adapun ketika sekedar untuk rekreasi, untuk mencari penghasilan, ada yang semisalnya, maka bukan termasuk tujuan yang syar'i, tidak boleh. Tidak boleh melakukan safar ke negeri-negeri kafir kalau tujuannya seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, kata para ulama, dia harus memiliki agama yang kuat untuk menghadapi berbagai fitnah syubhat di sana. Agama yang kuat dalam arti keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangkal berbagai fitnah

meskipun mungkin penghasilannya tidak seberapa, namun ketenangan merupakan nikmat yang tidak terbeli dengan uang sebesar apapun. Nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak, dibandingkan ketika jauh dari mereka, meskipun dengan hasil yang sangat banyak dan sangat melimpah, namun ketenangan, tumaknina, ketenangan kalbu, ketenangan jiwa sulit untuk bisa diperoleh oleh sang suami. Nah, kemudian dijelaskan oleh beliau,